الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدهن رحمة الله سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, jaa'a Abu Musa ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqala, assalamu alaykum, hadha Abdullah ibn Qais. فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي. فجاء فقال عمر يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال عمر يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم، أبي بن كعب. قال عمر عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، kata dia satu hari dia datang ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab رضي الله عنه. Bila Abu Musa sampai di depan rumah Sayyidina Umar, dia bagi salam, assalamualaikum. Dia kata hadza Abdullah ibn Qais. Abu Musa al-Ash'ari dia nak cerita tentang satu adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia dan kepada kita semua. Dia kata satu hari dia pergi rumah Sayyidina Umar. Bila sampai di depan rumah Sayyidina Umar, Adab dia bagi salam. Maka dia bagi salam, dia kata, Assalamualaikum, haza Abdullah ibn Qais. Itu nama betul dia. Nama Abu Musa al-Ash'ari ini ialah Abdullah bin Qais. Falam ya'zan lahu. Dia kata, Sayyidina Umar tak jawab apa. Dia pergi depan pintu rumah bagi salam, tak ada respon. Bunyi jawab salam pun tak, pun nak main buka pintu pun tak, pun nak tengok kot tingkap pun tak, tak ada apa. Faqala, Assalamualaikum, haza Abu Musa. Dia bagi salam kali kedua. Dia kata, Assalamualaikum, saya ni Abu Musa. Itu gelaran dia. Tadi nama dia Abdullah bin Qais. Dia bagi salam kali kedua, dia sebut gelaran dia. Dia kata, Assalamualaikum, haza Abu Musa. Dia kata, ni Abu Musa ni. Tak ada jawab juga, tak ada respon juga. Dia bagi salam kali ketiga, Assalamualaikum, haza al-Ash'ari. Itu lagi satu gelaran dia. Kut-kut Abang Abdullah bin Qais, kut Umar tak ketahuan siapa ke, kut-kut Abang kata Abu Musa, kut dia ingat Abu Musa ada ramai ke, dia sebut lagi sekali, Assalamualaikum, haza al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dia ya. Tiga kali bagi salam, tiga kali Abang siapa yang main ni, tiga kali tak ada respon. Macam tu. Summan farafa, dia pun dah tiga kali bagi salam, tak ada respon daripada tuan rumah, dia nak balik. Faqala Umar, ruddu alayya, ruddu alayya. Bila dia pusing nak balik, Umar keluar main, Umar kata ke orang ramai ni, ruddu alayya, panggil dia main balik dekat aku. Ruddu alayya, tolong saya apa pergi panggil dia, main balik dekat aku, Umar kata. Faja'a, dia pun patah balik mai di rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Faqala Umar, ya Aba Musa, ma raddak? Dan Umar kata dekat dia, wahai Aba Musa, apa hal yang hang balik ni? Tunggulah saat, dia kata. Kunna fi syughlin, kami tengah duduk sibuk di dalam tadi. Jadi bagi salam sekali, tak ada respon, dua kali, tak ada tiga kali, balik. Nanti saat dia kata, jangan kandut macam tu. Bagi time lah, kami tahu apa hal di dalam. Nak keluar main, dia kata, janganlah buat kandut macam tu. Kunna fi syughlin, kami kandut sikit tadi di dalam. Qala, kata Abu Musa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-isti'zanu thalath. Ini yang special sahabat-sahabat Nabi. Dia buat apa pun, dia ada sandaran kepada pesan Nabi. Cantik. Kita kena macam tu lah. Kita apa pun kita nak buat, biar benda yang kita buat tu ada hadis. Siapa tak boleh kata apa kat kita? Kalau orang kata apa pun kat kita, kita betul. Pasal apa? Pasal kita buat ada sandaran hadis. Apabila Umar kata dekat dia, Abu Musa, awak yang hang kandung sangat, baru tiga kali bagi salam dah balik, dah tunggu saat, kami sibuk tadi di dalam. Dia jawab balik tu, dia kata apa? Dia kata, aku dengar Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata, al-istizan, minta izin, salam, tiga kali, dia kata. Fa'in uzina, lak. Nabi kata, kalau diberi izin kepada kamu, lak, abuan hang lah. Hang boleh masuk rumah dia. Wa illa farja. Nabi kata, kalau dah tiga kali bagi salam, tak ada izin daripada tuan rumah, farja, balik. Maka apa yang aku buat tadi, Abu Musa kata, ikut lagu Nabi suruh. Nabi suruh, kalau pergi rumah orang, bagi salam tak ada tiga kali. Kalau tiga kali tak ada respon, balik. Maka aku buat macam Nabi suruh. Dia kata, qala Umar, la ta'tiyanni ala hadha bi bayyina wa illa fa'altu. Umar pula cengih. Sayyidina Umar Al-Khattab kata dekat dia, la ta'tiyanni ala bayyina. Sayyidina Umar kata, aku tak nak dengar lagi benda ni. Aku tak pernah dengar lagi hadis yang Nabi kata kalau pergi rumah orang minta izin takat 3 kali. Kalau 3 kali tak ada jawapan balik. Benda ni aku tak pernah dengar. Sayyidina Umar kata. Maka oleh kerana itu, la ta'tiyanni ala bayyinah. Buat main bukti dekat aku. Kata Nabi ada kata macam ni. Ini lagi satu tuan-tuan, kita kena pegang. Para sahabat Nabi, mereka pegang kepada pesan Nabi. Apa yang hang buat ni, kalau hang kata Nabi kata, apa bukti dia? Mana hadis dia? Siapa dengar selain daripada hang? Siapa lagi yang dengar Nabi kata macam tu? Maka Umar kata dekat Abu Musa, la ta'tiyanni ala bayyinah, wa mai bukti dekat aku, wa illa fa'altu. Kalau hang tak boleh bawa mai bukti dekat aku, aku ambil tindakan dekat hang. Pada masa tu Sayyidina Umar Al-Khattab adalah khalifah yang memerintah. Sahabat-sahabat dia tak suka orang mempergunakan nama Nabi. Kalau Nabi tak kata, pi kata Nabi kata, sahabat tak boleh sebenarnya. Ataupun Nabi kata, kita pergi nafikan kata itu Nabi kata. Sahabat tak boleh benar. Sahabat Nabi, prinsip dia, Nabi kata, Nabi kata. Kalau Nabi tak kata, jangan kata Nabi kata. Maka Umar Al-Khattab, apabila Abu Musa kata, Nabi yang suruh macam ni. Kita pergi rumah orang, minta izin takat 3 kali. 3 kali bagi salam, tak ada siapa jawab apa-apa balik. Umar kata, aku tak nak dengar benar ni. Hang buat main bukti dekat aku. Kalau tak ada bukti, aku ambil tindakan dekat hang. Fazahaba Abu Musa. Abu Musa pun, pilah. Qala Umar, in wajada bayyinatan tajiduhu indal minbar asyiyah. Umar Al-Khattab kata, kalau sekiranya Abu Musa ni ada bukti yang aku minta, petang ni kita jumpa. Dia dengan kita jumpa di mimbar masjid. Saya kata. Wih, dia serius. Dia bukan main-main. Sayyidina Umar serius benar ni. Dia tak suka kalau sekiranya satu orang pergi da'wah kata Nabi kata, sedangkan tidak ada hadis. Umar tak boleh terima benar ni. Maka Umar kata kepada orang hak ada ni, dia kata kalau sekiranya Abu Musa ada bukti, petang ni kita jumpa dia di depan mimbar ini. Dia kata. Wa in lam yajid bayyina falam tajiduhu. Kalau sekiranya dia gagal membawa bukti, petang ni kita tak jumpa dia. Fahamlah, kata dia, mereka kata sedangkan hadis tidak ada. Falamma an jaa bil 'ashi wajaduhu. Petang tengok-tengok Abu Musa ada dekat mimbar. Sahabat Nabi. Abu Musa pun bukan kecil orang. Dia tak kata kalau Nabi tak kata. Bila Umar cabar dia macam tu, dia pergi cari saksi. Siapa lagi yang ada dengar hadis seumpama tu selain daripada dia? Petang, dia sampai dekat dengan mimbar yang dijanjikan oleh Umar Al-Khattab. Faqala Umar. Umar kata dekat dia, ya Aba Musa, ma taqul. Umar kata dekat dia, wahai Abu Musa, okey, lah hang nak kata apa? Qad wajadta. Aqad wajadta, adakah hang sudah dapat saksi ke, bukti ke yang mengatakan benda yang hang kata tadi Nabi kata? Qala na'am. Abu Musa Al-Ash'ari kata, ya, saya ada bukti, saya ada saksi. Ubay bin Ka'ab. Dia kata saksi saya ialah sahabat kita Ubay bin Ka'ab. Dia kata. Dia bawa mai Ubay bin Ka'ab juga satu sahabat besar. Dia bawa mai satu sahabat lain Ubay bin Ka'ab. Dia kata ini dia saksi saya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Qala Umar. Umar bila tengok Ubay, dia kata adlun. Oh, dia kata ini orang okey. Ini orang yang adil. Ini orang bagus. Ini orang baik. Ini orang kalau dia jadi saksi, saksi dia diterima. Umar kata adlun. Dia orang adil. Qala Umar, ya Abu Tufail, ma yaqulu hadha? Umar tanya pula kepada Ubay bin Ka'ab. Ataupun kunyah dia Abu Tufail. Gelaran dia Abu Tufail. Umar kata dekat dia, wahai Abu Tufail, betulkah apa yang kami duk bincang ni hang ada dengar daripada Nabi? Qala Ubay sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik. Ubay kata, ya, saya sendiri dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata macam tu. Kemudian Ubay kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, ya ibn al-Khattab, fala takunanna azaban ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay sekali dengan pesan kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, dia kata, janganlah kamu sekali-kali nak hukum sahabat-sahabat Nabi sesuka hati kamu. Dia tuan-tuan, khalifah masa tu orang boleh tegur. Dia tegur balik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia kata, ya benar, ya benar Khattab, wahai Umar, dia kata, jangan hang sewenang-wenangnya, suka hati hang nak menghukum, nak mendera mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bila dengar kena warning macam tu, qala Umar, subhanallah. Umar kata, maha suci Allah, innama sami'tu syai'an, sesungguhnya hari ini aku belajar satu benda daripada hamba. Khalifah zaman tu kena tegur macam tu, tak marah, kata pula subhanallah. Dia kata, hari ini aku belajar daripada hamba, dia kata, hari ini hadis yang aku tak dengar hamba dengar, hamba beritahu dekat aku, satu ilmu aku tambah hari ini. Umar kata, fa ahbabtu an atasabbat, aku bukan nak hukum dia suka hati, cuma aku nak mensabitkan apa yang disebut oleh dia, kata itu hadis daripada Nabi, maka aku minta dia cari bukti, dan hari ini aku sudah dapat bukti, tambah satu ilmu kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis itu yang pertama, adab bertamu. Satu, kita nak jadi tamu, nak jadi tetamu kepada orang, adab dia apa dia? Bagi salam tiga kali. Tiga kali tak ada jawapan, balik. Pasal apa? Faham kata, dia tak bersedia menerima kita. Kita tak tahu dalam rumah orang ni apa cerita, kita tak tahu. Suami isteri baru sudah bergaduh dengan apa kan kita pi, time tak kena. Time tak kena. Dia baru sudah bergaduh dengan bini dia, tengah duk bergaduh dengan bini dia, kita pi, dia tak ada mood nak terima kita sebagai tetamu. Tiga kali bagi salam, tak ada nampak respon apa balik. Itu adab. Yang kedua, menerima teguran walaupun kita orang besar. Menerima teguran. Orang besar ni tuan-tuan jangan terus nampak kata menteri. Kita sebagai ketua dalam rumah tangga, kita orang besar. Kalau bini tegur, patut-patut benda hak dia tegur tu betul, dengar. Kalau anak, dia tegur melalui mak dia habaq kat kita. Kalau benda hak anak habaq tu betul, betul ke dia? Memang kita silap, dengar. Menerima teguran walaupun kita orang besar. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil ialah takutlah kepada Allah. Umar Al-Khattab, waktu dia menjadi khalifah, dia pula terkenal satu orang yang garang, cengeng, takut kepada Allah tak hilang daripada hati dia. Apabila dia tahu kata benda yang orang tu cakap tu benar, dia terima itu sebagai kebenaran, bahkan dia kata itu tambahan ilmu untuk dia. Dan yang keempat, selidik dulu apa-apa maklumat yang diterima. Macam Sayyidina Umar buat. Orang beritahu dekat dia satu maklumat, dia counter check. Dia check balik. Betul ke yang hang kata ni hadis? Terbukti kata hadis, terima dia sebagai perintah Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat iktibas daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Madi jilid 13. Muka surat 136. Muka surat 136, kita masuk bab Maja'a fil khiyanati wal ghash. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang belot dan juga tipu. Al khiyanah maknanya khianat. Kita kata khianat. Khianat ni maknanya belot. Al-ghash mana dia tipu. Kalau penipu dia kata ghashash. Penipu ni Arab panggil ghashash, terpenipu. Sebab yang akan kita tengok pada malam ni ialah nak cerita tentang Islam tak suka kepada orang yang suka khianat kepada amanah orang, dan Islam tak suka kepada penipu. Ketahuilah saudaraku, khianat dan belot dan tipu itu pekerjaan jahat. Ini Baharul Mazi ni, dia punya usulup bahasa dia cukup simple. Dia tak ada kona-kona bagi orang pening. Dia habang direct, dia kata apa? Khianat dan tipu ini kerja jahat. Orang dengar pun faham tu. Kerana apabila engkau pertaruhkan alat kakeh kepada satu orang misalnya, tiba-tiba dipakainya alat itu dan rosak dia, kemudian datang kamu ambil dengan tiada tahu akan rosaknya, melainkan pada waktu kamu nak memakainya, maka kamu tiada tahu apa sebab rosak alat itu. Adakah dengan sebab orang yang tempat kamu taruh itu ataupun dengan sebab lainnya? Dan orang yang tempat kamu taruh itu pun tidak mengkhabarkan dia kepada kamu. Apatah lagi bila ditanya, tiada ia mengaku. Ini kianat. Kita pergi simpan satu benda dekat dia, kita simpan. Dia guna benda tu tanpa minta izin kat kita. Dia guna, rosak. Rosak, tak beritahu kat kita. Bila kita balik esok, kita ambil balik barang kita. Kita ambil, kita tak guna, kita tak tahu. Bila hari kita guna, kita tahu kata rosak. Bila rosak tu, kita tak tahu rosak ni kawan yang simpan hari tu buat bagi rosak ke ataupun kita tak tahu. Tapi kita tanya dia, masa aku tinggal hari tu ni, ada yang guna ke barang ni? Dia kata tak. Kata pasal apa? Tak tahu rosak. Oh, dia kata tak tahu. Padahal dia yang bagi rosak. Contoh, kita nak pi haji, kita pergi tinggal kereta kat dia. Contoh bagi nampak terang, kita nak pergi haji, kereta kita tak ada siapa dah, adik-adik, dia lah suruh pergi tinggal kat dia ni, tinggal kereta ni, orang pagi-pagi start enjin bagi hangat lah. Dia kata okey, sana naik kapal terbang, sini naik kereta. Sana naik kapal terbang, sini pun naik kereta, habis Pusin sampai Melaka, sampai Johor Bahru, Pusin apa semua, sampai Hulu Melaka. Hulu Melaka bukan Hulu Selangor. Kan? Pi habis semua, Pusin habis semua, dalam pada duk guna tu, signal patah. Misalnya, signal sudah patah. Dia buh balik, dia buh selotip apa semua, nampak macam ada batang tu semua elok cara apa. Kita balik haji mai, nak pergi ambil kereta, dia pun bagi kunci. Kita pun ambil, gostan, masuk balik rumah kita, tak jauh daripada rumah dia. Tak tahu cerita. Balik tu dengan duk batuk, dengan demam sikit balik haji. Seminggu lepas tu lah baru nak start kereta tu, nak jalan. Keluar-keluar dia jalan, nak batuk, buh-buh sikit, jatuh dia lantai tu kan. Jatuh dia lantai, hai, awak jadi lagu ni. Kita tak tahu cerita. Kan dia bubuh gam kayu gapa akan bagi lekat sikit aja, kita pun tak tahu betul bubuh signal dia lantai. Kita pergi tanya dia balik, aku ada buat apa-apa kat kereta? Dia kata tak buat apa, yang tak tahu tu lah sampai yang balik. Ini al-khianah. Dia kata khianah. Dia bagi patah, apa salahnya kalau abang ni hang tinggal hari tu, aku naik juga lah tak kereta hang ni, patah pula signal tu, tak apalah hang pergi repair, berapa duit kena aku bayar. Cantik eh? Kau buat duit pun. Tapi tak mengaku. Pasal apa? Al-khianah. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Maka kerana tu Nabi SAW pesan benda ni, jangan sampai jadi, dia kata. Maka bernamalah orang tempat taruh itu membuat khianat dan membuat belot dan menipu dan mendatangkan mudarat kepada kamu. Dia buat mudarat dekat kita. Maka orang yang mendatangkan mudarat ke atas sedaranya yang Islam, sama ada laki-laki ataupun perempuan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas mudarat ke atasnya. Itu dia. Siapa buat naik orang, satu hari dia kena naik. Siapa buat mudarat orang, satu hari dia kena mudarat. Macam kita kata hari ni, kita ada rentua, kita buat tahanan ke mak pak kita, satu hari anak kita buat kita. Dia macam tu aja. Dia macam tu aja. Macam mana kita buat bagi mak bapak kita makan hati, macam itulah anak kita buat kita makan hati esok ni. Dia macam tu aja, pusingan dia macam tu aja. Orang putih dia kata vicious circle, satu bulatan yang kejam, dia kata. Kita buat jahat tu main kita. Tak boleh lari mana-mana. Hari ni kita buat naya orang, esok orang buat naya kita, tak ada pun buat naya anak kita. Hari ini kita duduk pada satu jawatan, kita boleh tu buat naik orang. Tengok dia ni tukang dia ni lepas pergi Sarawak sana. Tengok dia ni tukang dia ni lepas pergi mana Hulu mana. Tolak Hulu saja malam ni. Tukang. Kita duduk pada kuasa, kita tidak buat korang. Satu hari, orang lain duduk di bangku kita duduk tu, kita pencin, orang lain duduk bangku kita duduk tu. Anak cucu kita kena. Masa anak cucu kita kena tukar tu, masa tu kita nak marah korang. Kita terlupa dulu masa kita duduk bangku tu, kita buat korang. Ini yang agama nak bagi tahu. Maka dia kata apa? Tersebut dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Thirmah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barra barra Allahu bihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya masyhur dengan nama Abi Thirmah radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi mudarat kepada saudaranya, nescaya Allah akan balas mudarat ke atasnya dengan sebabnya. Nabi kata, buat jahat ke orang, esok dia akan kena balik jahat tu, kena ke atas diri dia atau keluarga dia. Baik, dia kata khianat dan bela itu misalnya bagaimana? Dia kata, bermula misal khianat dan juga bela itu ada banyak. Dia kata, setengah daripadanya, apabila satu orang simpan barang yang elok kepada engkau, kemudian engkau tukar akan dia dengan barang buruk ataupun dengan barang lama, dan tiada kamu mengaku menukarnya pada waktu tuannya menuntutnya, maka engkau buat belok dan buat khianat kepada dia. Susah, ini contoh ni susah. Kita buat contoh senang. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan mai pakai kasut buruk, balik lagi kasut baru. Khianat. Khianat lah. Kita mai dari main masjid, jadi kita pakai kasut buruk, balik sekejap ni baru. Maknanya apa? Maknanya kawan hak mai kasut baru, balik kasut buruk. Maknanya ada seorang kena naya dengan kita malam ni. Ha? Ada seorang kena naya dengan kita malam ni, kita sudah buat khianat ke dia. Tak boleh macam tu. Dan apabila seseorang minta tolong belikan padamu makanan misalnya, tiba-tiba kamu ambil makan di jalan. Ini satu lagi. Dia kata, dengar kata perlihlah musim harum manis ke tak? Dia kata, tolong beli 5 kilo oleh main. Boleh, boleh, boleh. Dia kata, 2 biji jalan lah. 2 biji kupas makan lah. Main hantar, kurang 2 biji. Kita hak kirim ni takkanlah sampai-sampai nak timbang balik, nak tengok cukup. Kita tak buat macam tu. 2 biji dia dah jalan lah. Tak abang, tak apa. Dia kira, suruh aku, takkan aku tak nak cah apa ke dia. Dia sendiri ingat, dia sendiri buat. Dia khianat kepada orang ni. Dia kata. Baik, dia kata, dan tiada kamu minta halal kan pada tuannya. Dah makan, kot-kot nak minta halal. Dah. Dah, dia kira ni upah aku tolong beli ya. Dia tak minta pun. Dia sendiri buat hukum. Baik. Dia kata, maka bernamalah engkau belot. Engkau pencuri dan engkau pengkhianat. Dan apabila seseorang itu minta beli padamu barang seharga 10 kupang, ya kan? Ringgit lah. 10 kupang, ya kan? Satu orang minta beli barang harga ringgit. Tiba-tiba engkau beli barang seharga 8 kupang. Dan 2 kupang masuk poket engkau. Ada juga lagu tu. Dia ambil 2 kupang. Dia abang kata ringgit. Padahal dia pergi beli sana tu 8 kupang aja. Dia abang kata ni ringgit. Banyak tak dalam masyarakat kita ada buat begitu? Banyak pun tak. Ni aduk jadi broker ni semua kerja ni. Aduk jadi broker ni. Ada kawan nak jual kereta, dia pergi tembang, nak jual apa? Nak jual RM25,000. Okey, dia pergi abang kat kawan nak beli RM30. Kawan nak jual dengan kawan nak beli tak jumpa. Duk jumpa dia ya. Apa? RM25, sana dia abang RM35, dia sapu kat dia. Dia boleh buat bagi benda tu jadi halal. Dia buat macam mana? Dia beli dulu. Nak jual berapa? RM25,000. Akak jual beli. Ni saya beli kereta RM25,000. Bagi kat dia. Tak ada isi dekat kau tu. Aku jual kereta ni dekat hang RM30,000. Perpindahan milik sudah berlaku. Dia beli dah daripada kawan jadi. Milik dah pindah mai ke dia. Dia pergi jual pula kau ni. Dia pindah pula milik dekat kau ni. Dia satu orang yang telah menyempurnakan milik terhadap barang tu. Tak apa. Broker tak keluar duit. Dia elok ya. Tanah 25, sini abang 30. Duit lah. Sambil nak lintah api tu 5,000. Masuk poket dia. Maka itu perbuatan salah di sisi agama. Ha? Sama macam kes beli barang RM1, dia pergi beli 8 kupang, dia balas kat dia 2 kupang. Maka bernamalah kamu itu khianat dan belot. Dan apabila engkau ceraikan isterimu, ni contoh yang lain pula. Kamu ceraikan isteri kamu, maka engkau ceraikan dia dengan talak satu. Apabila datang kira-kira hampir iddahnya nak habis, maka kamu rujuk dia balik. Kemudian kamu cerai dia pula. Berjahat. Ini tuan-tuan kalau tengok dalam tafsir surah apa, dalam Quran surah An-Nisa atau surah Al-Baqarah apa-apa, ada turun ayat tentang satu kes yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami isteri, laki ni tak marah apa dekat bini dia, dia buat macam yang disebut dalam kitab ni. Dia buat macam tu. Dia kata dekat bini dia, dia kata hang jangan lawan aku, dia kata. Aku boleh buat hang ni bagi jadi susah. Hang tak jadi bini aku dan hang tak akan kena cerai daripada aku. Bini dia tanya dia, bini dia kata ni macam mana? Saya bini abang pun tak jadi tapi cerai pun tak, ni kira macam mana? Apa dia buat? Dia ceraikan bini dia. Bila dekat nak habis iddah dia rujuk. Bila dia rujuk dia cerai balik. Bila dekat nak habis iddah dia rujuk. Bila dia rujuk dia cerai balik. Bila dekat nak habis iddah dia rujuk. Bini pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bini ni kata, ya Rasulullah, apa nak jadi dengan saya ni? Suami saya sudah buat dekat saya macam ni. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 229 surah Al-Baqarah, at-talaq marratan. Baru turun cerita ni. At-talaq, talak itu marratan, dua kali aja. Tiga kali sudah tak boleh talak dah. Dia sudah jadi talak bait. Habis. Talak rajai satu, dua saja. Kalau dia nak buat naya bini dia, sekali dia cerai, dia tunggu nak habis iddah, dia rajuk. Dia cerai balik, tunggu nak habis iddah, dia rajuk. Kalau dia cerai lagi sekali, habislah. Dia tak boleh buat apa-apa. Islam mempertahankan hak orang perempuan daripada kena naya dalam kes-kes yang seumpama ini. Atau berlaku tentang benda-benda macam ni. Dia nak buat tahanan bini. Umar Al-Khattab pernah sekali dalam satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Dinar. Dia cerita Sidina Umar Al-Khattab, dia duduk berjalan malam-malam. Umar ni cerita dia macam tu aja. Dia jadi khalifah, dia tak duduk di rumah. Dia jadi khalifah, dia ada di mana-mana. Berjalan dalam kawasan-kawasan kampung, dalam kawasan-kawasan rumah kediaman, dia berjalan. Siang dia berjalan, malam dia berjalan. Dia jalan-jalan, dia lintas satu rumah. Satu perempuan, tuan rumah tu duduk macam duduk bersyair dalam rumah dia. Dia kata, tata wala hadhan lain waswadda janibu. Perempuan ni duduk cakap. Umar duduk dengar. Wa arrafanu an la khalila ula'ibu. Dia kata, fawallahi lawla allahu anni uraqibu la jarraka min hadha sarir jawanibu. Perempuan ni, dia syair macam tu. Umar dengar tersirat darah dia. Perempuan ni duduk dalam rumah dia, dia duduk syair. Dia kata, tata wala hadhan lain. Dia kata, oh, dia kata panjang sungguh lah malam ni. Malam ni terasa panjang. Dia kata, waswadda janibu. Alam sekeliling semua dah gelap gelemak dah. Dia kata, wa arrafani an la khalila ula'ibu. Perempuan ni kata, sedangkan aku tak boleh tidur. Dia kata, malam ni terasa panjang, aku tak boleh tidur. Pasal apa? La khalila ula'ibu. Kerana tak ada kawan nak buat main sebelum tidur. Tak ada suami. Fa wallahi laula Allahu anni uraqibu. Perempuan ni kata apa? Demi Allah, kalau tidak kerana aku takut kepada Allah, la jarraka min hadha sarir jawanibu. Kati aku tu akan bergoncang kiri kanan dengan laki-laki lain. Umar Al-Khattab, khalifah. Dia lalu tepi rumah dengan perempuan ni duduk mengeluh macam tu. Dia kata malam bagi dia terasa sangat panjang. Pasal apa? Pasal tak ada teman tidur. Kalau tidak kerana takut kepada Allah, dia dah jemput jantan lain. Mari tidur atas kaki ni. Dia kata. Umar Al-Khattab cek-cek tengok siapa dia suami perempuan ni. Rupa-rupanya dia salah seorang tentera yang keluar pergi berperang atas arahan Sayyidina Umar. Umar rasa bersalah. Balik ke rumah dia tanya anak dia Hafsah. Umar tanya kepada Hafsah, dia kata, wahai Hafsah, berapa lama isteri boleh sabar tidak ada suami? Berapa lama kamu perempuan, kamu ada suami? Berapa lama orang perempuan yang dah kahwin boleh sabar suami tak buat apa kat dia? Hafsah kata, bagi saya antara 4 ke 6 bulan. Dia kata, Abdullah kata, Umar terus buat satu polisi dalam pemerintahan dia. Tentera yang dihantar keluar ke medan perang tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Mesti kena balik kepada keluarga. Ini tuan-tuan. Ini benda-benda macam ni. Kalau tidak, kita juga masuk dalam kumpulan apa? Buat naya korang. Kalau tidak, kita masuk dalam kumpulan, buat naya korang. Kita mendera batin dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hari ini dia kata, tak boleh kita buat naya kepada perempuan, kepada isteri macam ni. Tak boleh, dia kata. Maka bernamalah engkau itu belot dan khianat. Dan banyak misal kalau nak bawa lagi. Dan sekalian perbuatan itu haram semuanya. Dan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala bala ke atas orang yang buat khianat dan buat belot di dalam dunia ini. Dan seksa di hari akhirat itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syaqqa, syaqqa Allahu alaihi." Dan barang siapa menyusahkan saudara dia dengan apa kesusahan, dengan apa kesempitan, dengan apa kesakitan, nescaya Tuhan akan balas susah, Tuhan akan balas sempit, dan Tuhan akan balas sakit kepadanya. Itu dia. Siapa juga kalau buat bagi susah saudara dia. Dia saja buat bagi susah saudara dia, Allah akan bagi dia susah. Dia buat bagi saudara dia hidup dalam sempit, Allah akan sempitkan hidup dia. Apa dia buat ke orang, Allah akan balas balik kepada dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah menyusahkan dan menyempitkan saudara ni macam mana, dia kata. Kata dia, banyak misal yang kata menyusah dan menyempitkan saudara. Satu daripadanya, apabila kamu pergi ziarah saudara kamu yang segan dia kepadamu. Contoh dia kata, kita pergi ziarah rumah satu orang yang dia ni segan ke kita. Dia ni malu dengan kita, dia hormat kita. Maka engkau pun berkehendak kepadanya seperti engkau kata kepadanya, aku mai ni sekali-sekala saja kepadamu. Tidakkah boleh kamu jamu kepada aku masak yang sedap-sedap? Oh, ni jenis macam ni. Oh, ada orang jenis macam ni. Dia jenis apa nak kata? Dia jenis mulut hebiah. Dia melawak kacang. Dia bukan ada apa, dia melawak kacang. Dia pergi rumah adik dia di mana tu. Dia pergi sampai-sampai lah. Dia kata, aku main rumah hang setahun berapa kali. Dia kata, aku main rumah hang ni lama hang duduk rumah ni berapa kali aku main. Dia tanya adik dia. Adik dia, abang tak nak main lah ni, baru sekali main. Aku baru main sekali ni, hang jamu kat aku macam ni. Dia kata, oh, dia jenis lagu tu. Dia jenis, dia jenis. Muka tak malu. Ya. Tapi bagi dia itu mesra. Dia mesra tu. Dia dengan adik dia mesra. Tapi adik ni hormat dia. Dia abang. Dia abang sulung. Adik ni hormat. Jadi dia cakap tu melawak, adik ambil serius. Ha, jadi secara tak langsung dia bagi susah adik dia. Oh, dia kata leceh. Kalau kutah nak layan aku dulu ni, aku tak main rumah dia lah. Adik tu berasa cucuk dari tulang hitam. Tak ada pun buatlah gulai-gulai ketam ke apa. Dia kata, dia tengok tu. Kan, tak ada pun buatlah gulai-gulai ketam apa. Hang pakai temenung goreng saja. Dia kata, bertuah adik seorang eh. Dia kata begitu. Kata-kata dia tu memberi sempit kepada dada adik ni. Adik ni berasa bersalah, berasa silap, berasa ini yang dia nak beritahu ni. Aku mau anu. Buatlah aku itu, ini dan sebagainya. Carikan aku itu, ini. Dia mula duk karang banyak. Ini dia kata, hang duduk kawasan ni. Ni hang duduk belah gerik ni. Dia tergerik. Hang duduk belah gerik ni takkan tak boleh tangkap rusa pun tekong. Dia kata, buat cup apa kah dekat aku. Ni aku duduk di kampung. Duduk dengar mereka duduk cerita. Kalau main belah gerik ni memang makan rusa. Aku ingat aku boleh makan di rumah. Hang. Dia kata, adik ni lah makan hati macam nenek makan rumah. Duk kena ni ayat abang dia ni. Pada kira-kiranya keberatan ke atas yang kena ziarah itu untuk menghadirkannya. Adik ni susah lah. Dia kata, aku ingat aku nak pergi cari udang-udang galah di tatik banding tu kah. Dia kata, dia pergi bodoh. Aku ingat ada lah ikan-ikan bakar apa tu. Dia duk sebut yang tu. Adik ni tu aja yang dia boleh jamu pun, dia pun susah sikit ni, ekonomi pun tak apa cantik. Dia kata, abang kata dulu. Dan jadi susah serta sempit hati adik itu. Maka perbuatanmu ke atas saudaramu yang demikian itu membawa kepada haram. Kalau sampai dia ni jadi makan hati, jadi rasa bersalah, jadi rasa, kita dah buat satu benda haram. Pasal apa? Kita bagi susah dia. Kerana meliarkan hatinya daripada berjinak mesra dengan dia jantan-jantan jadi tak elok dah dia dengan kita. Dan membawa marah dia dalam hatinya. Walaupun tidak zahir sekalipun. Walaupun dia tak tunjuk dia marah ke abang dia. Tapi dia terasa sungguh dengan cakap-cakap abang dia ke dia. Ha, ini ugama dia tak mau. Benda-benda macam ni ugama tak mau bagi jadi. Masalah dia kata menipu daya dan menghelat orang mukmin itu berdosa. Dia kata. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'un man dharra mu'minan aw makara bih. Diriwayatkan daripada Sa'd, seorang daripada khalifah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mentua dan sahabat yang sangat rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena laknat orang yang mendatangkan mudarat ke atas satu orang ataupun membuat tipu, membuat helah ke atas seseorang. Sina Abu Bakar kata Nabi ada sebut siapa yang buat susah kepada orang mukmin dia dilaknat oleh Allah. Laknat ni apa tuan-tuan? Habis. Laknat ni kira terpelanting jauh daripada rahmat belas kasihan Tuhan. Itu laknat. 24 ke 27 hari bulan Mac lepas dalam harian Metro, tentu ada baca Menteri Hal Ehwal Agama Brunei, Menteri Hal Ehwal Agama Brunei, dia menolak permintaan apa nama ahli parlimen bangsa Cina di Brunei yang minta supaya kerajaan Brunei mengadakan satu tempat khas untuk orang-orang bukan Islam, untuk pelancong-pelancong dan juga orang bukan Islam yang melancong ke Brunei, dia ada tempat khas untuk dia nak minum arak. Menteri Hal Ehwal Agama Brunei ni dia jawab apa? Dia kata permohonan itu tidak diluluskan atas satu alasan saja. Apa dia? Alasannya dia kata Brunei tak mau kena laknat Allah. Tuan-tuan. Bila menteri kita nak cakap lagu tu? Cantik dia bagi. Cantik. Kita tidak akan meluluskan. Dia kata permohonan untuk adakan satu tempat khas kepada non-Muslim, kepada orang bukan Islam nak minum arak. Kita tak akan adakan tempat khas ni. Dia kata. Pasal apa? Satu aja alasan dia bagi. Pasal kita tak mau Brunei kena laknat Allah. Dia kata. Saya duk cari kalau ada email dia, saya nak hantar tahniah ke dia. Syok tuan-tuan apabila orang Islam boleh cakap macam tu. Dia bangga dengan Islam dia. Bangga dia dengan Islam dia. Kesama kita ni sampai ke tahap nak kata jual agama ke, nak kata gadai agama ke, nak kata tolak ansur sampai teruk-teruk dalam hal agama kerana nak ambil hati. Tak mau macam tu. Islam huwal Islam. Islam. Kita tak mau Islam ni sampai ke tahap macam nak lenggong Islam ni kerana nak ambil hati orang. Tak mau macam tu, tak mau. Islam ada harga dia. Dan dialah satu-satunya agama yang Allah terima. Inna dina indallah illa Islam. Tuhan kata agama satu aja yang aku terima, Islam. Maka Islam dia ada harga dia, dan harga Islam tidak boleh dibeli dengan berapa banyak duit sekalipun. Ini prinsip ni kena ada dalam orang yang menjadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Keluar kecil aja dalam harian Metro tu. Kecil aja saya tengok kecil, saya potong simpan tuan-tuan. Syok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam dia menekankan hal-hal yang seperti ini. Baik masalah. Dia kata menipu daya dan menghelat yang haram itu macam mana? Kata dia banyak misal menipu daya dan menghelat itu. Setengah daripadanya barang yang elok dicampur dengan barang busuk. Kemudian dijual akan dia. Didedahkan pada orang, dinampakkan kepada orang yang elok. Dan orang yang baru dan barang yang baru diletak di luar. Ini macam orang duduk jual. Dia duduk jual kan, dia jual, dia jual muktan, dia jual buah muktan, dia jual rambutan, dia buah di luang tu, oh, cukup cantik, ha, dalam jumpa punca. Kita memang kita kata nak rasa satu benda, dia tak rasa, memang rasa tu lekang elok, dengan lekang, dengan manis, dengan oi. Nak apa haji? Haji dia panggil kat kita. Haji nak apa haji? Kita kata buah elok bagi 2 kilo, dia kot kat bawah. Dia kot kat bawah, belah teh tu dia tabung elok tu balik. Adalah eloklah 10 biji. Ada dah ramai bawah tu kena. Naik-naik kereta kupai hak mula tu makan, weh sedap dia buah ni. Pergi tak ada 5 kilo jumpa bawah. Tak ada 5 kilo pergi kena-kena biji mata pun berimpun tengah dua-dua. Ui, kata ni buah apa pula ya? Kita dah lepas 5 kilometer. Macam ni punya orang meniaga dua dah ramai. Ini yang Islam marah ni, saya kata. Dan di dalamnya barang lama dan barang busuk. Dan seperti orang yang menjual susu. Ataupun kalau kita nak contoh yang tebu dan sebagainya, sama. Sama. Kan? Dia lepas begitu, tak salah. Bila dia berkehendak banyak, maka dicampur dengan ayam. Hal lagi teruk lagi apa dia? Kedai, pam minyak, dia pibuh minyak gas pula tambah lagi. Tengok pukul 1, pukul 2 pagi, pelanggan pun tak main. Tengok tin minyak gas tu, potong tepi tu dia buka tangki, dia duduk tuang, guduk, tuang tu. Atau kereta kita ni jalan dia satu macam, lagu menyawa tak lepas, lagu macam nak kena pergi buat bypass coronary. Kereta dia buat. Pasti apa tu? Kena minyak gas. Tu kena minyak gas. Dah untung dah. Janganlah sampai nak untung lebih-lebih. Nampak? Ada hak jahat ni dia buat sampai macam ni. Dan seperti orang yang mau menjual minyak sapi dengan harga yang murah, maka dicampurnya minyak sapi itu dengan lemak. Ini taktik-taktik yang apa hak dia sebut ni ada orang buat. Itu ceritanya. Ataupun seperti orang yang menjual manisan lebah. Jual manisan lebah. Maka dicampur dengan manisan tebu. Ataupun gula merah dan sebagainya. Kan? Leceh, dia cukup leceh. Dan seperti orang yang jual padi. Seperti 100 gantang, maka menjadi 102 gantang. Maka dicampurnya dengan yang sambang-sambangnya. Dia buh padi sambang. Dan seperti orang yang mau jual ayam sakit, lalu dicampurnya ayam sakit itu di dalam ayam segar yang banyak. Maka apabila datang orang nak beli, maka menunjuk dia ayam yang segar. Serta dipatutkan harganya kira-kira diambil orang. Ha, bila main tunjuk ayam segar-segar ni. Bila jual lagi tolak lah. Ha, macam-macam sakit tu ada. Aduh ada dalam ICU dah tu, dia ambil bokrok dia jual mereka kita. Ataupun mau menjual tepung gandum, maka dicampur dengan tepung beras. Ini semua contoh-contoh. Jual puluh udang. Jual puluh udang, jual cucuk padak. Inti nyong tu perah dulu dah. Jual puluh udang, jual cucuk padak. Inti nyong tu perah dah. Taklah jadi hampir, tapi dekat-dekat nak hampir dah lah, baru dia bubuh jadi inti puluh udang dengan inti cucuk padak ni. Hal lain dah jadi gulai dia makan di rumah dia dah. Kita pun makan pepak-pepak dia berasa lah, puluh udang apa ni. Inti hampir dia buah dalam tu. Ini semua tak habis tuan. Kita nak buat menjaga, kita nak cari untung. Untung nak bagi makan anak bini. Itu masalah dia. Untung nak bagi makan anak bini. Nabi SAW menjaga. Nabi SAW menjaga jual 10 peri satu. Bukan kata dalam 10 tu nak kecoh dua dah. Nabi SAW menjaga jual 10 peri satu. Berkat perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berkat ni kita tak boleh cerita. Pandai macam mana pun nak habaq berkat ni tak reti. Tak reti nak habaq. Orang yang dapat keberkatan, dia rasa keberkatan. Cerita tak reti. Tengok menyaga apa ni, jual 10 free satu ni boleh untung kan? Tapi berkat, nampak senang. Haduk kecoh jual 10, kecoh 2 ni, tak senang. Bahkan susah, sedia-sedia aduk susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka semua perbuatan itu tipu daya dan menghelat yang haram. Tajuk baru dia kata bab majaa fi haqqil jiwar. Itu bab yang datang pada menyatakan hak jiran. Ketahuilah saudaraku, jiran itu ialah mereka yang sekampung, sehalaman dengan kita. Dia terang yang tu dulu. Kalau kita duduk rumah taman ni, satu taman tu jiranlah, jiran kita. Maka siapa tinggal di dalam kampung itu, beberapa rumah, maka sekalian orang di dalamnya itu jiran. Kita duduk taman, taman itu jiran lah. Maka hendaklah berbaik-baik sama sekampung dan sama sehalaman itu. Dan janganlah berdatang-datang mubarak. Jangan. Kita dengan sebelah, jangan sampai jadi bergaduh tak mahu. Jangan buat mubarak. Demikianlah disuruh oleh syarak kita. Sebagaimana datang pada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zamantu annahu sayuwarithu. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihinya. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada aku dan ambil berat kepada jiran. Nabi kata Jibril ni tiap-tiap kali turun, sambil waktu turun wahyu, sambil turun ada hal apa, selalu Jibril pesan tentang jiran. Turun atas urusan lain, sekali pesan tentang jiran. Turun pasal nak waktu turun wahyu, sekali pesan tentang jiran. Sehinggakan Nabi kata, aku sangka bahawasanya jiran itu akan menerima pesaka sebagaimana waris menerima pesaka. Sampai Nabi kata beratnya Jibril tentang jiran ni seolah-olah macam jiran ni nak macam jadi adik-beradik, macam jadi anak-beranak, macam kita mati dia boleh ambil pesaka kita. Macam tu punya Jibril duk pesan tentang jiran ni. Maka dengan sebab selalu pesan dan selalu bagi ingat serta suruh buat baik dan jangan berdatang jahat kepada jiran, maka Nabi ingat seolah-olah jiran ni boleh menerima pesaka daripada dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Jiran ada tiga macam seperti tersebut dalam hadis. Yang pertama, jiran yang ada baginya satu hak. Yang kedua, jiran yang ada dua hak. Yang ketiga, jiran yang ada tiga hak. Baru ni rancangan Al-Kuliah apa Ketua Polis Kelantan, orang ustaz, orang gurun ni, Datuk Abdul Rahim, anak ustaz Hanafi, gurun Datuk Rahim Hanafi, kan? Ha? Kangkung, orang Kangkung. Datuk Rahim Hanafi, budak Maktab Mahmud, masuk apa nama Fakulti Islam UKM, masuk polis, jadi Ketua Polis Kelantan hari ni. Dia duduk di forum-forum perdana, dia duduk di apa ni, orang buat majlis-majlis keagamaan ni, dia ambil bahagian kan. Tak Mahmud ni pun dahsyat tu. Dia kalau putih balik budak-budak lepasan dia yang pergi jadi, dahsyat. Tak Mahmud ni cukup dahsyat. Anak-anak didik daripada Maktab Mahmud ni, ada seorang apa, Dr. Daud Bakar. Tuan-tuan tak kenal dia, dunia kenal dia, Dr. Daud Bakar. Bapak dia atau bapak tiri dia dulu kata librarian apa dekat Maktab Mahmud pun tak silap saya. Kolej Islam, daripada Maktab Mahmud, Kolej Islam dia pergi Kuwait. Dia balik daripada Kuwait, dia jadi tutor di Universiti Melaya. Masa tu Allah Yang Rahim Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Undang-Undang di Universiti Melaya. Profesor Ahmad Ibrahim cukup syok dekat saudara kita Dr. Daud Bakar ni. Syok kat dia. Ambil dia di bawah skim tutor Universiti Melaya, hantar dia pi United Kingdom, pi buat master dalam Undang-Undang Perbandingan. Dia pergi di UK, United Kingdom, dia buat master. Master dia tu, musyrif dia, supervisor dia kata, upgrade bagi jadi PhD. Cerdik dia dulu tu. Hak duk ada ni kadang-kadang buat PhD, kena downgrade jadi master. Kan? Yang tu dia korang makan kitmeh. Yang ni, saudara kita Dr. Daud ni, budak alusak ni, dia buat master. Master dia tu, tahap dia tu mencapai PhD. Tambah berapa chapter lagi, convert bagi jadi PhD. Balik main, Profesor Allah Yang Rahim Profesor Mat Ibrahim pindah ke UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Bawa dia ke UIA. Sama lepas dia. Sebab Profesor Mat Ibrahim dah nampak dah budak ni brilliant. Bawa pergi ke UIA. Dia duduk di UIA, duduk pengarah matrikulasi UIA. Muda lagi masa tu, muda lagi pengarah. Naik lagi jadi timbalan naik chancellor akademik Universiti Islam Antarabangsa ni, budak orang Tak Mahmud ni, Dr. Bakar. Hari ni tuan-tuan, ofis dia di Kuala Lumpur ada, ofis dia di Australia ada, ofis dia di London ada. Ofis, seminggu ada di sini, seminggu ada di Australia, seminggu ada di London. Dan baru-baru ni dia dilantik menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa untuk apa nama ekonomi Islam yang dipenguruskan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia seorang wakil daripada Malaysia duduk dalam jawatan kuasa tu. Maka Mahmud kena panggil orang-orang macam ni balik mai. Kena panggil orang-orang macam ni balik mai, bercakap di depan student tak ada ni. Bagi mereka tengok depan mata mereka, ini lulusan daripada sekolah kita ni boleh jadi sampai macam ni. International, orang kena ada. Malayan Banking, Maybank, ambil dia jadi komiti syariah di dalam Maybank. Ambil dia, dia boleh mewakili dua. Dia boleh jadi pakar rojok syariah dan dia boleh jadi pakar rojok undang-undang. Pasal apa? Pasal dia berkelulusan dalam bidang agama syariah dan dia juga ada kelulusan dalam bidang undang-undang. Ambil dia, tanya dia seorang boleh selesai dua perkara. Bank sayang dekat dia. Tapi manusia humble, merendah diri. Tuan-tuan pun tak kenal dia. Saya kenal pasal saya sama mengaji dengan dia. Tak menonjol. Bukan satu orang yang mencari nama. Bukan satu, tak ada. Dia ni cukup bagus dengan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Saya suka kalau jumpa orang macam ni. Suka tuan-tuan. Dengan keilmuan dia, dengan kerendahan diri dia, dengan wajar dijadikan contoh kepada budak-budak duk mengaji lah ni. Macam mana dulu kerajaan bawa balik mai Syekh Idris Al-Marbawi untuk terima tokoh Ma'al Hijrah tu. Itu contohnya. Bawa balik mai seluruh rakyat Malaysia tengok. Oh, selama ni aku duk mengaji agama, aku duk baca, aku duk rojok kamus Marbawi. Ini orang yang tulis kamus ni. Tengok dia. Dengan zuhud dia. Dengan tawaduk dia. Dengan keilmuan tinggi yang ada dekat dia. Tengok. Perkataan tak terbit di mulut kita, hati kita ni penuh dengan rasa kagum dekat dia. Macam ni kita kena buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keluar daripada tajuk kita ada wajah ni kan. Tapi benda tu tahu ni kan. Kita dengar benda tu, benda yang memberi motivasi kepada kita semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau boleh dapat anak yang boleh jadi macam tu tuan-tuan, sujud syukur sampai lebam dahi pun tak apa. Terima kasih dekat Tuhan atas anugerah yang Tuhan bagi. Ha? Maka ini apa nama tiga kategori jiran yang disebut oleh Ketua Polis Kelantan yang bekas Maktab Mahmud tadi ni. Dia kata maka jiran yang ada baginya tiga hak itu ialah jiran Islam lagi mempunyai adik beradik. So dia ada tiga hak. Satu hak jiran, satu hak adik beradik, satu hak Islam. Dia kata. Jiran yang ada dua ni apa dia? Satu hak jiran, satu hak Islam. Bukan dia beradik. Dan yang jiran yang ketiga apa dia? Jiran yang kafir. Dia ada hak jiran. Walaupun dia kafir, tapi hak jiran kita kena jaga dia. Kita kena jaga dia sebagai jiran. Itu panggilan tu tak payah baca. Bila kita dah habang. Cara ringkas tadi ni. Baik, bawah lagi. Masalah jiran sama-sama jiran itu hendaklah berbaik-baik. Sehingga jika jiran kafir sekalipun, pastilah buat baik kepada dia. Kalau dia kafir sekalipun, sebagai jiran dia ada hak dia yang kita kena jaga. Dengarlah. Akan datang ini, dia kata bagaimana sahabat Nabi berbuat baik kepada jirannya. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Mujahid anna Abdullah ibn Amr zubihat lahu syatun fi ahli. Diriwayatkan daripada satu tabi'i nama dia Mujahid bahawa saja satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi penulis wahyu nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini yang kita baca di Masjid Sultan Habaul Fath, cerita Abdullah bin Amr bin Al-As, cerita bapa dia Amr bin Al-As kan, yang kata nak mati duduk tengok dinding tak mau tengok orang, main tengok dia Anak dia tanya awak pak pasal apa? Kan dia kata pak terkenang tiga zaman bapak. Zaman pertama bapak benci Nabi ni, kalau masa tu dapat bapak bunuh Nabi. Kalaulah masa masa tu bapak mati, habis bapak-bapak ahli neraka kan. Hadis kita ini, ini anak dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia telah disembelih orang baginya satu ekor kibas di dalam ahlinya, yakni di dalam rumahnya. Satu hari orang sembelih satu kambing. Dan Abdullah sebelum bersembelih kambing biri-biri itu, dia pesan kepada padamnya. Bila nak sembelih kambing tu, Abdullah bin Amr bin Al-As pesan kepada padamnya, apabila sudah sembelih kambing biri-biri itu, bagi hadiah dulu kepada jiran Yahudi kita. Nak sembelih kambing, dia pesan dekat Adam dia, ni lepas sembelih sekejap lagi, apa pun pi bagi dekat jiran sebelah dulu. Padahal jiran sebelah dia Yahudi. Dia kata pi bagi dekat Yahudi ni dulu, dia kata, pasal dia jiran kita. Dia kata dan ia pun keluar daripada rumahnya, dia pun keluar pi atas urusan dia. Falamma jaa qala ahdaitum li jarina al-yahudi, ahdaitum li jarina al-yahudi. Bila dia balik aja, apabila datang dia daripada berjalan dia, maka bertanya dia kepada kadam dia, sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini? Sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini daging kambing biri-biri yang disembelih tadi? Dia balik-balik hatu tanya dulu. Nak keluar tadi pun duk bertanya tu. Mana kata pentinglah bagi dia benda tu penting. Nak keluar pun bertanya tu, balik pun tanya yang tu dulu. Eh, dia kata kambing yang sebelah ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? Dua kali pula tanya. Ni, kambing yang sebelah hari tu ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? Bila didengar orang akan Abdullah bin Amr bin Al-As, berat sangat dia kepada Yahudi tu. Apa sebabnya? Maka orang tanya kepada dia. Orang pun tengok apa hal dia ni jaga sangat Yahudi ni. Orang tanya dia, mengapa engkau kata begitu ya Abdullah? Maka Abdullah menjawab, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithu. Dia baca balik hadis yang kita baca tadi. Kata dia apa dia? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Jibril pesan kepada Nabi dengan membuat baik kepada jiran, sehinggakan Nabi sangka seolah-olah jiran itu akan mewarisi pesaka dia. Maka kerana itulah dia kata, aku pesan sangat dekat hampa, suruh bagi dekat jiran ni walaupun dia Yahudi. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Anas dan Al-Miqdad dan Al-Aswad dan lain-lain lagi. Dan hadis ini hasan lagi gharib. Baik, masalah dari jiran sama jiran itu haram berberi mubarak. Jiran sebelah ni belah ni jangan duk lawan sakit hal tu. Jikalau seorang itu memunggal, dia tulis di sini, buat sesuai. Punggal. Dia tulis memunggal. Jikalau seorang itu memunggal anjing jirannya, maka ialah menyakitinya. Kalau kita punggal anjing dia, kita menyakiti jiran. Tak boleh. Macam tu sekali dengar, macam tu sekali. Itu sebab apa kita jumpa hadis yang kata dia ada dua riwayat. Satu riwayat dia kata perempuan pelacur berjalan di tengah padang pasir, dahaga ni bukan kepala, jumpa satu kawasan telaga, dia turun minum air, lepas tu dia naik jumpa anjing yang juga dahaga duduk jilat pasir. Dia jadi kesian, dia turun balik dalam telaga tu, dia guna kasut dia cedok ayam buat naik, bagi anjing tu minum. Nabi cerita benda ni kepada sahabat ni. Nabi kata apa? Allah menjanjikan keampunan dosa kepada pelacur itu. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi dia tak sebut kata perempuan pelacur, dia sebut satu orang Bani Israel saja. Buat baik kepada anjing pun, begitu sekali ganjaran Tuhan bagi. Ya. Ha ni. Jadi ni dia kata kalau kita pi punggah anjing jiran kita, sama macam kita sakiti jiran kita. bermula dalil haram menyakiti jiran itu ialah yang tersebut di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Itu dalam Sahih, dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa percaya kepada Allah, Allah berkuasa seksa orang jahat. Dan percaya hari kiamat, hari tempat balas kepada orang jahat, maka janganlah menyakiti jiran dengan apa kesakitan dan apa mudarat sekalipun. Kalau betul percaya kata Tuhan ada dan Tuhan akan balas perbuatan kita, jangan buat lebih kurang dengan jiran. Saya kata, jiran yang baik di sisi Allah itu bagaimana? Sesungguhnya ada di dalam hadis menunjukkan jiran yang sebaik-baik jiran di sisi Allah. Maka hadisnya adalah riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang sebaik-baik daripada orang bagi sahabatnya meraikan hak sahabatnya. Sahabat yang paling baik ialah sahabat yang paling baik dengan kita. Dia jaga kita. Kita susah hati, dia susah hati. Oh, kawan macam ni. Itu kawan yang paling baik. Yang ni banyak buat baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah sebaik-baik orang bagi jirannya. Jiran yang baik ialah jiran yang jaga jirannya. Itu jiran yang paling baik. Yang ini pada meraihkan hak jirannya. Banyak dia berbuat baik pada jirannya dan kuat dia berbudi bicara dan lurus hatinya. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Jiran itu bagaimana haknya ni banyak salah ada macam. Cerita jiran ni dia panjang lah. Dia sampai satu tahap lagi tuan-tuan ni, hadis ni lagi panjang ni. Hadis ni lagi panjang sampai dia kata apa? Dia kata kalau kita ni duduk berjiran, kita nak kena baca juga. Satu dia kata jiran ni di antara tanggungjawab dia, dia kata iza sta'ana ta'anta. Kalau dia minta tolong, kita kena tolong dia. Satu. Ya ringkas . Wa iza taqarraba aqrabta. Kalau dia minta hutang, bagi dekat mana boleh dekat dia. Dia minta hutang beras ke, dia minta hutang duit ke. Ni time mana nak masuk universiti ni. Kebetulan dia time tak ada duit. Takak mana boleh tolong. Kena tolong, dia kata. Wa iza taqarra qubta alayhi. Apabila dia berhajat, sedaya upaya tunaikan hajat dia. Wa iza marida qutta. Kalau jiran sakit, ziarahi dia. Duduk sebelah rumah. Tak nampak 2 minggu lah. Kau kata nak tanya pun tak tanya, apa pun tak tahu. Orang lain pula mai tanya kita. Mai tanya ni Pak Haji sebelah ni masuk hospital mana? Tanya kita. Kita tak masuk hospital. Duduk dalam rumah. 2 minggu dah tak tengok kawan tu duduk terjun dia kata hospital tu. Dia abang kat orang nak main ni. Dia kata, duduk dah. Kawan main ni kata, balik dah kah? Balik bilanya dia, duduk dah kah? Panggil, tolong panggil, panggil-panggil anak dia keluar. Ni ayah hang mana ni orang main. Anak ni kata, ayah apa, ayah 2 minggu dah duduk hospital lah. Sebelah pagar. Tak tahu kata kawan ni duduk hospital 2 minggu lah. Ini Islam tak mau macam ni. Wa iza marida ubtah. Sakit, kita pergi ziarah dia. Wa iza asabahu khairun hanna'tah. Apabila dia dapat kebaikan, kita jadi orang yang pertama hanna'tah, tahniah dekat dia. Anak kita ambil SPM, anak dia ambil SPM. Anak dia dapat straight A. Dapat 10 A satu. Anak kita dapat 3 ya. Kita pergi dekat dia. Suar tangan. Tahniah. Dengar kata anak dapat straight A. Oh, dia kata boleh lah. Alhamdulillah lah. Tahniah kata. Dia tanya balik anak. Anak dia 3 ya. Kata. Ni kita dah. Anak kita 3, anak dia straight A. Kita pergi dua abang ke orang lain. duduk dalam kelas duduk meniru anak aku tu, macam mana boleh dapat straight A anak aku pun tiga. Ya Allah, penyakit tuan-tuan, penyakit. Ada tak ada contoh orang lewat ni? Ada dia yang jadi contoh tu. Pasti ada. Baik, dia kata wa idza asabathu musibah azzaita. Nabi kata, kalau jiran ditimpa musibah, azzaita, kita jadi orang mula pi ta'ziah dia. Dengar kata pak dia meninggal, kita pi ke dia. Kata ni dengar kata orang tua, dia kata meninggal malam tu dah. Allah ta'ziahlah daripada kami tu keluarga. Macam tu kena kita ni, kena macam tu. Dia kata, wa idza mata ittaba'ta janazata. Dia kata kalau sekiranya jiran kita mati, ikut jenazah dia. Kan Nabi kata orang yang mengiringi jenazah dapat satu qira'ah. Orang yang menyembahyangkan jenazah dapat lagi satu qira'ah. Orang yang mengiringi, menyembahyangkan dan menghadiri pengkebumian dia, dia dapat tiga qira'ah. Sahabat kata, qira'ah ni apa ya Rasulullah? Nabi kata, qira'ah ni pahala dia sebesar Jabal Uhud. Kalau kawan jiran kita meninggal, kita iringi jenazah. Tuan-tuan tengok kalau di Mekah, di Madinah, kalau lepas mayat-mayat tu macam mana orang berebut. Berebut ni tuan-tuan. Nu ada yang duduk belakang tu, dia satu macamnya Superman, dia terbang pergi. Atas orang ni, lu pipum, nak pegang juga sikit tu. Tapi Superman tu bila balik kampung, dia tak jadi Superman lah. Jiran sebelah rumah mati pun dia tak pergi tolong angkat. Sana dia jadi Superman. Yang ni dia kata tak kira siapa, apatah lagi jiran. Tolong angkat, satu. Sembahyangkan, dua. Iringi dia sampai pengkebumian semua selesai, tiga. Pahalanya sebesar tiga mungkin. Hadis daripada Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Wala tasqatil alaihi bil bunyan fatahjab anhu ar-rih illa bi idznik. Kita duduk berjiran, kalau kita nak buat rumah besar, sekiranya rumah tu melindungi angin daripada pi rumah dia, minta izin dulu. Apakah dia dulu ni, saya minta maulah saya anak ramai, saya nak kena tambah sikit rumah ni, nak minta izin dulu. Oh, dia kata tak apa, tak apa, buatlah. Walaupun lepas tu dia masuklah rumah dia, kata belagak, nak belagak kat kita tu, nak buat rumah besar nak ambil abang kat kita. Dia pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia tak payah mengaji malam ni. Kalau dia main mengaji malam ni, dia faham. Kata kita minta izin tu pasal agama suruh. Bukan pasal kita nak belagak, pasal kita nak buat rumah besar. Tak, agama suruh. Dia cakap dulu kat dia, saya nak tambah rumah, nak minta izin ni. Dia kata tak apa, tak apa, tambahlah. Terima kasih banyak. Tambah rumah. Takut dia menghalang angin daripada pi rumah dia. Wala tu'zih biqitari rihi qadrik illa an tu'rafa lahu minha. Sampai macam tu sekali. Nabi kata apa? Dan janganlah kamu menyakiti jiran kamu dengan bau masakan daripada payuk kamu. Kita masak ni, kalau boleh lah, jangan sampai bau pi rumah dia. Kalau bau pi, ayam potik tu kena pi sekali. Fugama semua macam tu jenuh tu dah. Ha. Kalau boleh, dia kata jangan sampai bau payuk tu, kalau boleh jangan pi ke dia. Buatlah lagu mana aku pasang kipas angin pergi main lah rumah kita ke apa ni, tu bakar ayam potir ni. Benda cukup bau dia. Kan? Kalau pi, kalau nampak macam dia dapat bau, ataupun dia pula dia buat ramah pula, ayam potir nampak hari ni, jiran kita ni pun dia ramah. Kan? Dia pun ramah. Dia lagu main kot tepi pagang tu, assalamualaikum, bom tu pula banyak. Dia kak mim tu tak boleh panjang. Assalamualaikum. Kan? Tapi jiran ni dia punya mesra dia. Assalamualaikum. Pasang. Ayam percik ni memang dua ketua kena pergi. Assalamualaikum. Ayam percik nampak hari ni. Dia kata tak. Ni puluh tengah percik ni. Tak lagi hantar. Tak apa. Dua ketua pergi lah. Ngayang mata. Sekali bagi pergi. Tak apa suruh bila masak macam tu. Nabi kata kalau bau daripada periuk kita pi dekat dia, kena bagi kat dia. Ha? Kemudian dia kata wa idza ishtaraita fatiha fa ahdalahu fa in lam taf'al fa adkhalaha sirran wa la yakhruju biha waladuk liyughidha biha walada. Oh tu dia Nabi kata. Kalau kamu beli fatiha, beli buah. Beli buah apa-apa awak balik. Ha? bagi hadiah sikit kat dia, buah hak kita balik tu. Kalau sekiranya fa in lam taf'al, kalau kamu tak boleh nak bagi buah yang kamu bawa balik tu, fa adkhalaha sirran, buat masuk tengah-tengah, jangan bagi nampak. Nabi kata jangan sampai apa, jangan sampai benda tu nampak ke anak dia, yang anak dia bila tengok buah tu anak dia jadi seliau, kita berdosa. Kalau buah jenis boleh buat corak tak tahu, kalau oleh dah yang tak tahu corak macam mana lah kan, kena bagi ya, cerita dia kena bagi. Islam begitu sekali tuan-tuan, harmoninya Islam ni sampai mana, itu je dia nak beritahu kat kita macam tu. Islam ni harmoni dia ni sampai tahap tu, sampai tahap apa, dia tak mau bagi orang kecil hati dengan kita. Kita orang Islam tak mau ada orang kecil hati dengan kita. Nah, wallahualam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab maja fil ihsan ilal qadam. Itu bab yang datang pada hadis yang menunjukkan suruh buat baik kepada qadam. Ataupun dalam bahasa kita mudah faham hari ini, kita kata orang gaji. Senang faham. Orang yang bekerja bawah tangan kita, kita disuruh supaya berlaku ihsan. Kena ada rasa kesian dekat dia. Jangan piduk penaya dia. Tuan-tuan tengok hari ini manusia tak tahu nak jadi apa. Tak tahu manusia hari ini ni, kita tak tahu manusia nak jadi apa. Bukan cakap dengan orang gaji. Anak baru beranak tuan-tuan. Bonus dia satu. Dia bonus tu dengan cara apa? Dengan cara pi padam puntung rokok di badan budak baru beranak. Dahsyat. Cukup punya dahsyat. Apa nak jadi kepada manusia hari ini? Dia pun duk keluar gambar ni dalam internet ni dan macam-macam lah. Mula-mula buat keluar gambar sekepin-sekepin. Lepas tu dia buat keluar gambar statik dengan tulisan-tulisan macam saja. Kita baca pun dah tentu kita. Ni dia main pula gambar tu juga, tapi dia buat dalam bentuk video. Buat masuk nasyid sebagai background music kepada gambar-gambar tu, yang menunjuk kata manusia hari ni lagi teruk pada menatang. Menatang tak buat kat anak dia dulu tu. Manusia boleh buat ke anak macam tu. Beranak-beranak buah plastik hitam pergi buang tu pun dah jahat dah. Cukup zalim dah. Beranak main, dia buah depan dia, dia insya Allah dia padam mati di badan budak tu dulu. Dia padam mati di badan budak tu. Mayat budak ni ditemui dalam keadaan dia ada 25 kesan padam api rokok di badan ni. Budak baru beranak. Dia padam api rokok di badan budak baru beranak. Tuan-tuan. Maknanya manusia sudah hilang waras. Dia boleh pergi buat macam tu. Waras dia dah tak ada. Penyelesaian dia apa dia tuan-tuan? Islam. Penyelesaiannya Islam. Islam bukan sahaja dalam bentuk hari ini kita mai duduk sila dengan Quran hadis dibacakan mengaji, bukan dalam bentuk tu lagi dah. Islam mesti ditegakkan dalam bentuk sebuah kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang. Mesti ada satu kerajaan Islam yang menguatkuasakan undang-undang yang boleh menterjemahkan perintah Allah dalam bentuk peraturan. Selagi kita tak ada kuasa tu, lagi tu tak boleh buat apa. Duk harap orang main mengaji ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni hadut ada ni bukan orang jetera saja ni. Orang Perlis ada, orang Kubur Panjang ada, orang daripada Nuh, Sungai Petani ada orang. Kalau orang sini saja tuan-tuan, saya selalu bila pergi sembahyang Jumaat di masjid mana-mana lah. Saya tengok ke jemaah sembahyang Jumaat ni, hati ni ingat satu benda. Kalau banyak ni, banyak amai sembahyang Jumaat ni, banyak ni turun main mengaji cukup lah. Orang perempuan tak payah turun lah, laki-laki tu. Laki-laki yang amai sembahyang Jumaat tu, kita anggap kata itu ahli qaryah tu, semua amai. Kalau semua ni turun main tuan-tuan, alhamdulillah. Daripada amai Jumaat tu, berapa persen aja yang bila ada pengajian main? Majoriti tak main. Dia memilih untuk tak tahu apa pasal agama pun tak apa. Tak tahu apa pasal agama, tak tahu apa. Dan sampai ke tahap teruk ni, sampai ke tahap teruk ni, duduk dalam rumah, kiblat kat mana pun tak tahu. Ada, tak ramai. Ada. mak pak mai daripada kampung ke, abang adik mai daripada mana ke, mai rumah dia ada. Eh kak, ni kiblat kau nak tahu dia kalut dah. Dia tak pernah sembahyang dalam rumah dia. Tanya kak ni kiblat kau mana ni? Dia kalut dah. Kak, sejadah mana? Lagi sekali kalut. Eh dia kata kak baru basuh sejadah, dia kata ni anak kak pergi tumpah kopi. Oh tu kan. Oh, tak apalah, bagi kamp lekat selai saya nak hampak buat-buat sejadah ni kiblat kau mana? Eh, tak lepas jawab lagi dia kata. Ingat jawab kata sejadah kena kopi dah lepas lah. Tak, tanya pula kiblat kau mana pula. Eh dia kata ni hampir semayang dia ni dia lah senang dia. Tak tahu kiblat kau mana, tak tahu. Tentu ada dalam masyarakat ni. Kerana ada golongan ni lah, maka adanya budak-budak hak beranak-beranak mati, kena cucu api rokok mati ni. Kerana ada golongan ni. Golongan yang dia tak tahu Allah ni apa benda, dia tak tahu Muhammad ni nama Nabi dia, dia tak tahu tuan-tuan. Dan dia tidak pernah rasa nak ambil tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sinilah pentingnya kita kena faham, buat sementara kita kena faham apa, pentingnya mimbar khutbah ni. Pentingnya mimbar khutbah ni. Pasal apa? Pasal mimbar khutbah ni dia bercakap kepada orang yang berminat dan tak berminat, dia kena dengar. Maka khutbah Jumaat ni betul-betul kena jadi khutbah yang bermanfaat kepada orang yang main. Pasal apa? Itulah satu peluang yang ada untuk sampai mesej dakwah kepada dia. Dan khutbah jangan panjang, pendek aja, tapi touch betul-betul kena hati dia. Panel yang menghubal isi kandungan khutbah ni, dia kena perah kepala otak dia betul-betul. Apa nak bercakap hari ni? Hari Jumaat ni apa nak bercakap? Isu dia tak mahu banyak, satu aja, tapi satu tu biar sentuh sampai ke hati kecil dia. Kena lalu tu. Tak mahu panjang berjelah-jelah, sikit aja. Tapi dia dengar ni, dia dengar, walaupun dia dengar, dia bukan orang yang ahli pengajian masjid. Tapi bila dia dengar ni, dia naik kereta balik, dia duk ingat lagi. Dia sampai di rumah, dia duk ingat kita mau macam tu. Kalau member khutbah boleh berperanan sampai macam tu, tuan-tuan, insyaAllah, ratus orang yang akan mengaji akan bertambah. Akan bertambah. Dia start lalu. Satu turning point. Satu titik yang merubah dia. Dia dengar-dengar. Dalam khutbah tu cakok sikit dia. Cakok sikit kata. Tuan-tuan, untuk lebih lanjut lagi, tuan-tuan mai kuliah pengajian kita berapa hari bulan. Berapa hari bulan. Sebut satu. Satu dulu abang dia mai. InsyaAllah. Ini yang dikatakan dakwah yang berstrategi. Dia kena ada strategi. Baca kitab ni tak lagi main-main. Kita ronti tawana atau ni. Tak mau, tak mau. Itu tak ada strategi. Nak main ni kena plan lah. Malam ni aku nak mengajar apa, aku nak cakap apa, apa isu yang aku nak masuk malam ni. Kena tak lah. Kita kena macam tu. Kena fikir untuk dakwah ni. Kita kena fikir. Apa lagi aku boleh buat? Kau mana lagi aku nak buat? Cari jalan. Perah fikir otak kita. Main, touch isu-isu yang boleh menyentuh orang. InsyaAllah tuan-tuan. Untuk Islam. Bukan untuk apa? Untuk Islam. Kesian tuan-tuan. Kesian kepada orang yang duduk berjalan nak pergi terjun gaung. Kalau tidak kita pergi suar tangan pegang dia, tarik main, dia akan jatuh gaung. Tolong kepada golongan-golongan ini semua. Supaya bertambah orang yang faham Islam. Islam mendapat sokongan ramai. Islam akan memerintah satu hari insyaAllah. Nah, mudah-mudahan lepas ni kita tengok tajuk Al-Ihsan Ilal Qadam, disuruh kita berbuat baik kepada Qadam. Kemudian tajuk yang berikutnya lagi berkesan, dia kata bab an-nahyu an darbil qadam wa syatmihim. Bab kita dilarang daripada pukul qadam kita, apatah lagi memaki mereka. Dan dia bawa satu hadis bagaimana satu sahabat satu hari sudah hot tempered, sudah jadi marah, dia godam Adam dia. Godam-godam Nabi duduk dalam belakang. Apa Nabi buat dekat dia? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam usaha kita untuk nak mengajak masyarakat kepada Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal insana lafii khusr. Allah